Halo? Apa? Di mana? Baiklah, aku akan segera ke sana. Iya. Benar. Iya, iya. Oke. Winston, maaf ya. Kayaknya aku harus pergi deh. Tapi Diana... Nanti kita sambung lagi ya. Diana! Diana, Diana, kekasihku. Sudah. Dia sudah pergi. Ya sudah. Kalau gitu bayarannya mana, Mas? Datang telat, minta bayaran lagi. Nih. Makasih ya, Mas. Kali ini, aku harus mengutarakan perasaanku kepadanya. Diana! Diana, Diana, kekasihku. Bilang pada orang tuamu, cincin bermata yang jeli itu tanda kasih sayang untukmu. Gerem nang aja. Yeah. Hai astag nggak tapes deh. Minurus aduh. Men, kok lu ngomongnya kayak gitu sih, men? Nah, lihat tas sahab susruk tinggal layas. Men, kamu ngomong apaan sih, men? Men, dia bilang dia lagi kursus bahasa Thailand. Hey, kamu juga bisa bahasa Thailand? Aebet sesuk makin susruk, nah gini guys, ngodai. Oh, aebet sesuk makin susruk, bagus nyumak. Kalian berdua ngomongin apa sih? Ngalibat ngayap, pak. Hai ngedumbangan ya aku mat namet he. Nah, wairak salkinnya susukna kaidai. Kalian berdua ngomongin saya ya? Hah? Hey, Superman. Kita kesini kan untuk menangkap dia. Apu lah ya. Ayayayo. Kargir menangas nyumak ya. Jadi, kalian ingin menangkap saya? Hey kalian, serang mereka. Kurang ajar. Kalian bisa mengalahkan anak buahku. Rupanya kalian berkumpul di sini ya. Umas kabais.